Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala'udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyyil karim Sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memelihara keimanan dan keislaman kita, sehingga kita dapat mengikuti dialog atau kajian diskusi kita pada tafsir Mutawalli Asy-Sya'rawi yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia pada setiap paginya. Pada kesempatan ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 138. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. Yang artinya sibghah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Para pendengar rahimakumullah, tentu mendengar terjemahan tadi, kita muncul pertanyaan di dalam benak kita. Apa sebenarnya arti daripada kata-kata sibghah yang tercantum pada ayat ini? Secara letterlek, kita dapat melihat kepada kamus dan kita akan menjumpai bahwa kata-kata sibghah itu artinya adalah celupan. Nah, apa yang dimaksud dengan sibghatullah di sini? Ayat ini merupakan lanjutan daripada ayat 137 sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan keimanan kepada Allah adalah satu-satunya yang menjaga keamanan seseorang di dunia dan di akhirat. Bahwa jika seseorang itu beriman, maka dia akan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Nah, inilah yang kemudian dimaksud pada ayat ini dengan sibghah, dengan celupan, artinya keimanan, ketundukan dan kepatuhan jiwa dan raga kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tanpa ada muncul sekutu baginya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah lah sebaik-baik dari yang memberikan warna, memberikan celupan keimanan pada diri seseorang. Para pendengar rahimakumullah, dalam ayat ini muncul redaksi istifham ingkari sebenarnya. Suatu pertanyaan, yang pertanyaan itu kita sudah mengerti apa yang dimaksud daripada pertanyaan itu. Sebenarnya bukanlah suatu pertanyaan, tetapi adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah sebaik-baik yang memberikan warna, yang memberikan sentuhan, dan yang memberikan bentuk daripada keimanan itu tadi. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh, secara konsisten jiwa dan raganya, apa yang ia katakan ia perbuat, dan apa yang ia perbuat merupakan apa yang tersirat dan tersurat dari dalam hati sanubarinya. Inilah yang dimaksud dengan sibghah itu tadi, ketundukan dan kepatuhan secara menyeluruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu abidun, dan kami kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah para abid, para hamba yang menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini kembali merupakan penegasan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar ia hendaklah menjadikan hidayah Allah, menjadikan petunjuk Allah, menjadikan keimanan kepada Allah sebagai patokan satu-satunya dalam kehidupannya, dan menjadikan dirinya sebagai hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para pendengar rahimakumullah, kita dapat memahamkan bahwa ketika kita mengaku sebagai abid, sebagai hamba Allah, hendaklah kita benar-benar tunduk dan patuh kepada ma qala Allah wa ma qala Rasul. Sebab orang yang hanya tunduk kepada Allah pada ucapannya saja, tada perbuatannya saja, tapi hatinya tidak, inilah bentuk atau cikal bakal daripada orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu. Mungkin ini sebagai pengantar dan kita lanjutkan dengan dialog atau bersama kawan-kawan dari tafsir Safir Al-Azhar. Ya, Ustaz Ardi, saya melihat ada suatu hal yang sangat fenomenal dalam bahasa Sibughah ini yang menjadi pertanyaan kita yang sangat mendesak. Kenapa Allah menggunakan kata-kata Sibughah, celup? Ya. Karena saya melihat pada sisi bobot dari kata-kata ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari akar kehidupan manusia. Sama seperti ketika seorang penenun ingin membuat warna kain, maka dia harus mencelup benangnya, dan ketika sudah dicelup tidak bisa lagi ditukar warna menjadi lain atau menjadi warna A atau B. Nah, artinya apa? Itulah bawaannya. Jadi maka sangat jelas sekali bila kita kaitkan dengan firman Allah, fitratullah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li kalimatillah li khalqillah. Maaf. Fitrah Allah yang memang diberikan kepada siapa atau manusia, dan tidak ada berubah itu. Nah, inilah makna sibghah ini. Jadi kalau orang yang sudah beriman, kokoh imannya, maka sibghah Islam adalah sebagai celupan yang mengakar di dalam jiwanya. Tidak akan pernah luntur sampai kapanpun. Ya, mungkin kalau kita merujuk Ustaz kepada tafsir At-Tabari, sebagaimana yang juga dikutip oleh Al-Imam Asy-Sya'rawi di sini, kalau kita lihat ya, bahwa kata-kata sibghah itu memang selalu dirujuk kepada fitrah, keaslian, ke sesuatu yang memang sangat mendasar. Nah, Al-Imam Asy-Sya'rawi ingin memberikan sebuah ilustrasi bahwa maksud daripada sibghah di sini seperti kita, seperti yang Ustaz katakan tadi, adalah mencelupkan serat-serat kain ke dalam cat. Begitu. Sehingga dia memberikan warna, dan warna itu menyerap masuk ke dalam serat-serat kain itu tadi, pori-pori kain itu tadi. Berbeda ketika kita misalnya mencelupkan besi begitu ke dalam emas misalnya, maka tidak masuk dia ke dalam pori-pori besi itu tadi. Nah, inilah keindahan daripada bahasa Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an memberikan satu penegasan, dan penegasan itu bagi orang-orang yang paham dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, keindahan-keindahan bahasa Arab akan sangat menyentuh. Nah, tentu kita tidak menafikan bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada bangsa yang saat itu memiliki ketinggian dalam cita rasa bahasa, begitu. Jadi ketika digunakan kata-kata sibghah, bukan hanya fitrah itu tadi, tetapi sudah merasuk jauh ke dalam. Sehingga kalau kita melihat bagaimana warna keimanan itu telah meresap di dalam hati sanubari Bilal bin Rabbah, sehingga sekalipun dia dijemur, kemudian disiksa, diimpit dengan batu, diinjak, namun tetap dia mengucapkan ahad, ahad, esa, tunggal, tunggal. Inilah yang mungkin dalam artian sibughah itu tadi. Iya, saya menarik ini masalah sibughah ini, mau nimbrung sedikit. Jadi karena disebut sibughah tauglah ini, seakan-akan di dalam setiap darah, daging dan tulang kita itu ada Allah. Allah Akbar. Begitu, begitu Zin. Maksudnya ya. Betul, betul. Jadi sampai ada seorang sufi mengatakan anaklah. Nah, itu bagaimana pula itu Pak Ustaz? Saking saking dia merasa ya Allah, ini pemahaman sibghatullah ini begitu merasuk dalam diriku. sumsum. Nah, ke sumsum. Sampai disebutkan apa? Kullu sulama bani Adam sodakoh. Setiap partikel anak Adam itu ada yang harus disedekahkan. Bagaimana cara menyedekahkannya? Ucapkanlah la ilaha illallah. Nah, jadi bagaimana kita memahami kesatuan diri kita bersama Allah Subhanahu wa taala ini? Iya. Iya, menarik memang Ustaz. Kalau kita mengkaji tentang prinsip-prinsip pemikiran Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi tetapi Ibnu Arabi. Ya, kemudian begitu juga Al-Hallaj dan selanjutnya banyak sufi-sufi yang terkenal dengan teori apakah itu disebut dengan al-hulul, al-ittihad, wihdatul wujud, ya, dengan sesi tijenarnya. Maka sebenarnya pemikiran ini jelas dalam kajian-kajian teologi kita memahamkan bahwa pemikiran ini sesat kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang. Artinya menyimpang jauh daripada ajaran Islam. Sebab kalau kita kembali merujuk kepada pakar-pakar teolog seperti Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa kebersamaan Allah dengan kita itu tidaklah berarti bahwa Allah itu ada di dalam diri kita, begitu. Nah, Imam Ibnu Taimiyah sangat indah sekali memberikan sebuah tamsilan, sebuah pengibaratan di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ya. Tapi di sini bukan berarti saya ini mewakili salah satu aliran seperti Salafi, tidak begitu ya. Ini hanya suatu pemikiran yang saya rasa merupakan perlu kita pikirkan bersama, begitu. Di mana ketika beliau mengomentari tentang innallaha ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang ihsan, begitu. Apa disebut dengan ma'iyatullah di sini? Beliau mengatakan layaknya seperti Anda berjalan di malam hari di tengah cahaya bulan purnama. Ketika Anda naik ke atas gunung, maka Anda akan melihat bulan purnama. Ketika Anda pergi ke lembah, Anda akan melihat bulan purnama. Ketika Anda ke laut, Anda akan menjumpai bulan purnama. Nah, bulan purnama yang Anda lihat di negeri Anda juga dilihat di negeri yang lain yang ketika itu bersamaan malamnya. Artinya keberadaan Allah Subhanahu wa taala bersama kita itu, ya, kalau dalam pemikiran Asy'ariyahnya, artinya sifat Allah itu berada dalam diri kita. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu berada pada diri kita. Bukan zat Allah kan? Ya, kita juga tidak berani mengatakan bukan zat Allah, tetapi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap apa yang kita perbuat. Maka jelaslah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabirnya bahwa Allah itu mengetahui setiap gerakan. Bahkan Allah melihat gerakan semut yang hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap gulita. Jadi Allah mengetahui hal itu. Nah, jelas bahwa sibghatullah di sini tidaklah berarti bahwa Allah itu berada di dalam diri kita. Karena muncul nanti pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, ya, anak daripada pemikirannya seperti itu. Jadi kalau kita mati, Allah mati juga gitu bersama dengan kematian. Ini sangat berbahaya saya pikir. Jadi ini satu hal perlu diluruskan, iya, gitu. Tapi ya, di sini saya melihat nih Ustaz Ardi, ya, bahwasannya ketika Al-Hallaj gitu dalam sejarahnya bukan memfokuskan karena kecenderungannya itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi menilai sisi dekatnya gitu, cenderung dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyinami Allah Subhanahu wa taala dalam artian bukan Allah itu bersama dengan si fulan dalam melakukan ibadah atau ritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu menjadi catatan bagi kita bahwasannya kalau seseorang itu sudah menyilamin dan mengagungkan, maka spontanitas dia akan mengagung-agungkan dalam setiap waktu dan detik yang disilamin itu sendiri. Saya seorang pujangga wanita, saya akan menyanjung wanita. Tapi na'udzubillah tidak kita kategorikan demikian. Bahwasannya seorang abid dia menyilami benar-benar beribadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dipandang sisinya bahwasannya menyilaminya itu tidak setiap orang itu ada kemampuannya, makomnya sendiri. Jadi kita melihat apakah makom kita ini berlaku pada makom-makom kepada yang ulama sebelum kita. Saya rasa kalau kita ini mungkin zikir itu hanya sebatas berapa kali, dalam artian bukan kita mentahdid, Tapi dalam artian tidaklah sesuai perbuatan kita, ritual kita, kegiatan ibadah dia yang dilakukan dengan orang yang sekarang ini. Jadi perlu dicatat bahwasannya orang yang mencenderungi dalam ritual Allah Subhanahu wa taala, dia akan di situ ada keagungan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala yang iya, luar biasa. Iya, jadi memang betul Ustaz Safiar apa yang Ustaz katakan tadi, yang Ustaz ungkapkan bahwa memang ketika kita mencintai seseorang, maka dialah yang akan selalu menjadi buah bibir kita, selalu menjadi ingatan kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu, Imam Syarawi subhanallah, saya sangat tertarik sekali ketika membaca tafsir beliau ini, di mana beliau mengatakan apa yang sebenarnya ciri daripada orang yang telah mendapatkan sibghatullah itu tadi. Yaitu katanya, ketika Anda mendengar azan, mampu atau tidak Anda berdiri dan melaksanakan salat. Masyaallah. Jadi ketika Anda mampu berdiri dan dalam kondisi apapun, ya Anda mampu meninggalkan kelezatan dunia. Ya, dinginnya kalau kita rasakan beberapa hari hujan ya di Medan ini ya, subuh itu terasa sangat dingin. Mampu tidak kita bangun dengan mendengarkan azan subuh itu untuk berangkat ke masjid dan salat berjamaah. Nah, ketika itu ada, mungkin ini salah satu ciri daripada sibghatullah itu tadi telah mewarnai. Jadi, para pendengar rahimakumullah, tiada letih-letihnya sebenarnya kita untuk mendengarkan ceramah atau diskusi kita, ya, pencerahan hati, iman kita pada pagi hari ini sebenarnya. Di mana tentu mudah-mudahan dengan senantiasa kita mengikuti acara daripada tafsir Syarawi setiap subuh ini, memberikan kita pencerahan, memberikan kita semacam semangat baru dan motivasi baru bahwa hari ini akan lebih baik daripada hari-hari yang lain bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi demikianlah mungkin yang dapat disampaikan dengan satu kesimpulan yang perlu kita catat bersama, bahwa Allah pasti akan menolong kita ketika kita benar-benar menggantungkan diri kita kepadanya. Kami dari tim terjemah Tafsir Syarawi Safir Al-Azhar mengucapkan ribuan terima kasih ala husni mutaba'atikum. Mudah-mudahan kita dapat senantiasa mengikuti kajian-kajian ini, dan kalau bisa kita dapat langsung merujuk kepada tafsir aslinya sehingga kita dapat membaca dan mengkaji bersama-sama. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.